Kededuan di Curug Cinulang anjeunna cerik balilihan muntang kana pangharepan cinta urang tiasing papanjangan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengket page geterasa kahariwang hariwang cinta urang panuntunan kabasehan cai kaheman kaceretan ibun kamelang mengket page geterasa kahariwang hariwang cinta urang panuntungan kaceretan ibun kamelang mengket page geterasa kahariwang hariwang cinta urang panuntungan kabasehan cai kaheman kace